Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون جماعة صلاة الصبح yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk masuk pada siam yang ketiga di putaran bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Maka marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah di antara hikmah yang agung yang Dia perintahkan dengan adanya siam di bulan Ramadan ini adalah dalam rangka membentuk manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang hikmah semua itu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dikala ketakwaan yang hakiki tidaklah menjadi benar dan lurus kecuali dengan ilmu agama, maka tentunya mereka yang betul-betul ingin mempertahankan dan menjadikan ketakwaannya bermanfaat adalah senantiasa perhatian dengan mempelajari ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini, musta'inan billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk bisa sedikit mengambil fawaid dari sebagian ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan bimbingan bagi umat beliau. Dikarenakan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dibangun di atas sebuah konsep pemikiran manusia, dan bukan pula barakallahu fikum dibangun dengan sebab amani, angan-angan, atau sekedar dongengan. Namun agama ini adalah agama yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Barang siapa yang mengikuti jalannya, itulah jalan keselamatan. Dan barang siapa yang menyimpang darinya, itulah sebab kehancuran dan kebinasaan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah hadis yang mungkin akan kita ambil fawaidnya dalam beberapa pertemuan dalam majelis Ramadan kami. Yani hadis yang dibawakan Al-Imamun Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-19. Beliau mengatakan An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah ibnu Abbas yang beliau memiliki kunyah Abul Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia yang semoga Allah tabaraka wa taala terus senantiasa memberikan keridhoannya kepada keduanya. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu atau ketika itu aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan binatang. Barakallahu fikum. Maka dalam kesempatan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya ghulam, wahai ananda, inni uallimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu ilmu mengenai beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan dia ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai', dan ketahuilah sesungguhnya umat ini seandainya mereka bersepakat bersatu jadi satu untuk memberikan suatu kemanfaatan bagimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka sungguh mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan tersebut sedikit pun kecuali dengan apa yang sungguh telah Allah tulis menjadi bagianmu. Wa in ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai', demikian pula sebaliknya, apabila mereka bersatu bersepakat untuk mendatangkan suatu kemudaratan kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, niscaya mereka tidak akan mampu bisa mendatangkan kemudaratan bagimu kecuali dengan sesuatu yang sungguh Allah telah mencatatnya akan mengenaimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, maka telah diangkat pena catatan takdir dan telah kering lembaran-lembaran catatan takdir tersebut. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan derajat hadis ini hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain dari selain Tirmidzi rahimahullah, di sana dengan lafaz ihfadillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, wa anna al-faraja ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu amamaka, engkau akan mendapatkan dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, ta'arraf ilallahi firraha, maka berusahalah engkau untuk mengenal Allah di masa senangmu dan juga longgarmu. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalimu di masa susah dan kesempitan. Wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, sesungguhnya apa-apa yang tidak akan mengenaimu dan bukan menjadi bagianmu, maka sekali-kali tidak akan menjadi nasib bagimu. Wa ma asabak, dan apa-apa yang telah Allah tentukan sebagai nasibmu, bagianmu, lam yakun liyukhti'ak, maka tidak akan dia melenceng darimu. Wa alamanan nasra ma'as sabr, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan sesungguhnya yang namanya al-faraj, yakni jalan keluar, solusi sebuah permasalahan, ini diraih dengan segala susah payah. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama adanya kesusahan akan diraih kemudahan yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim dalam Mustadrak jilid yang ketiga halaman 624. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan hadis yang agung. Terdapat padanya bimbingan-bimbingan yang sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kita yang berada di masa-masa semakin dekat dengan hari kiamat, di masa-masa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan berbagai fitnah dan semakin dahsyat fitnah tersebut, fitnah ujian-ujian yang menimpa sebagai konsekuensi dari keimanan seseorang. Dikarenakan yang namanya iman itu akan beriring dengan yang namanya ujian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 1 dan setelahnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah menyatakan Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja setelah menyatakan saya beriman? Dengan pernyataan saya beriman terus mereka tidak diuji lagi? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka dengan sebab keimanan yang ada dalam dada mereka. Maka fala ya'lamannallahu alladhina sadaku, sehingga nyata jelas di sisi Allah orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Bukan karena mencari dunia dan kelonggaran, bukan karena mencari kesenangan dan juga barakallahu fikum kejayaan di dunia. Namun mereka jujur beriman dalam keadaan apapun. Wala ya'lamannal kadzibin, dan akan nyata jelas di hadapan Allah orang-orang yang dusta, yang dia itu dalam imannya tidaklah mencari keridhaan Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana di dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi kita bacakan terdapat di sana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah ada sebab keselamatan yang diraih oleh seorang hamba melainkan dengan sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selamatnya seorang hamba dari berbagai fitnah, dari berbagai ujian yang menjadikan dia terus istiqamah di atas agamanya, di atas tuntunan yang hak, melainkan semata-mata dengan sebab penjagaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. La biquwatihi wala haulih, tidak dengan kekuatannya dan tidak pula dengan upaya yang dia lakukan semata, namun adalah dengan pertolongan Allah dan penjagaannya. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abdullah ibn Abbas pelajaran ilmu yang beliau untaikan dalam beberapa kalimat-kalimat pokok di dalam menjalani kehidupan. Beliau Abdullah ibnu Abbas menyatakan, kuntu khalfan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang namanya khalfa di sini ay wara'ahu. Wa hadha yahtamilu ay yakuna radifahu aw yamshi wara'ahu aw 'ala dabbah. Wal maksudul makna. Beliau menyatakan aku di belakang Nabi. Maka kalimat ini memungkinkan beberapa kandungan pemahaman dan makna. Yaitu bisa jadi beliau berada di belakang Nabi dibonceng, atau mungkin juga berjalan di belakang Nabi, atau mungkin juga naik kendaraan. Yang jelas yang dimaksudkan oleh beliau adalah makna di belakang. Tidak datang takyin di sana mengenai naik kendaraan atau yang lainnya. Kalaupun seandainya naik kendaraan, sebagaimana Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat padanya adalah akhlakul karimah yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencontohkan kepada umat ini bagaimana bersifat tawadhu, bagaimana memiliki sifat karim, dermawan terhadap para sahabatnya, sehingga beliau memboncengkan sahabat-sahabatnya dengan catatan selama kendaraan tersebut mampu untuk menanggungnya. Maka di sini dalam kesempatan yang baik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memanfaatkannya dengan kebaikan, karena tidaklah yang dilakukan Nabi melainkan kebaikan dan contoh bagi umatnya. Maka beliau menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai gulam, wahai ananda. Yani nadahu biwasfil gulam li'annahu kana saghiran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan ananda atau anak kecil, dikarenakan dahulu beliau masih kecil. Nah, barakallahu fikum. Maka dipanggil. Di mana ini? Hada taltifun linidaihi. Ini merupakan bentuk kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memanggil, yaitu dengan bahasa-bahasa yang lembut. Ini juga petunjuk. Maka beliau mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu ilmu mengenai beberapa kalimat. Di sini faedah bahwasanya majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Dan sisi yang lainnya, beliau menjadikan yang namanya talabul ilmi, mencari ilmu agama, diraih dalam kesempatan apapun dan kaya apapun. Walaupun dalam sebuah perjalanan, walaupun dalam berjalan kaki ataupun naik kendaraan, beliau berusaha menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Kadangkala dikala mereka duduk bersama-sama, sebagaimana datang dari hadis Ali dan yang lainnya radhiyallahu anhum, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah, kemudian menunggu selesainya pemakaman, maka beliau menyampaikan wejangan-wejangan yang hakikatnya itu adalah ilmu agama. Demikian pula diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, beliau mengatakan bahwasanya kami dahulu duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal. Maka di situ juga merupakan pelajaran ilmu bagi para sahabat, yang merupakan ilmu bagi umat. Sehingga dari sini adalah orang yang ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian tinggi terhadap ilmu agama. Begitu perhatian tinggi kepada ilmu agama. Bahkan sebagian ulama menjadikan di antara simati ahli sunnati wal jamaah as-salafiyin, di antara sifat yang dimiliki ahli sunnah wal jamaah, generasi orang-orang yang mengikuti salafuna saleh, adalah mereka iqamatu dinillahi bitalabil ilmi wa tatbiqihi, yakni mereka menegakkan agama Allah dengan cara talabul ilmi, mencari ilmu agama, wa tatbiqihi, dan mempraktikkannya. Sehingga marilah ikhwan, kita syukuri ma'had yang sudah ada ini, suatu kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan pada kita. Tidak semua tempat mendapatkan atau didapatkan di sananya marakis, tidak didapatkan adanya ma'ahid, tidak didapatkan adanya masajid yang dikelola, yang dibina dengan arahan-arahan ilmu dari ahli sunnah wal jamaah. Kita yang hidup di masa-masa fitnah, kita yang hidup di masa-masa banyaknya syubhat dan tuduhan yang dilontarkan kepada ahli sunnah, tidak akan selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu ada sebab-sebabnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis tentang fitnah, "Faman wajada malja'an falyasta'idz bih." Barang siapa yang mendapatkan tempat untuk mengamankan dirinya, maka mintalah perlindungan kepada Allah melaluinya. Dalam artian diterangkan para ulama, yaitu majelis ilmu, karena ini merupakan amalan saleh. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahmullah, beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya dalam kesempatan apapun. Maka ilmu apakah yang beliau untaikan dalam beberapa kalimat yang sangat muhimmah penting ini yang diajarkan kepada Abdullah ibn Abbas? Di antaranya yang pertama, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Maka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah, Allah akan kau dapatkan di hadapanmu. Kalimat ini diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya makna hifdzillah azza wa jal, makna ihfadillah, penjagaan, ya jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni an tahfadha hududahu wa syari'atahu, fatakumu bi amrihi wa tajtanibu nawahiyah wa tusaddiku khabarah. Maka yang namanya menjaga Allah, beliau rangkum dalam empat perkara. Yang pertama adalah engkau menjaga hududahu wa syari'atahu, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, norma-norma ibadah ataupun kehidupan, dan menjaga syariatnya. Ini yang pertama, menjaga batasan-batasan Allah dan syariat Allah Ta'ala. Ini makna menjaga Allah. Fatakumu bi amrihi wa tajtanibu nawahiyah. Yang kedua, engkau melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, engkau menjauhi larangan Allah. Wa tusaddiqu khabarah. Dan yang keempat, engkau membenarkan berita-berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang demikian ini diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yakni huwal wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal wa 'inda nawahihi bil ijtinab wa 'inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adzana fihi ila ma naha anhu. Naam barakallahu fikum. Yang namanya wujud nyatanya adalah wukuf, berhenti ketika datang perintah-perintah Allah dengan mempraktikannya, dan ketika datang larangan-larangan Allah dengan menjauhinya, dan berhenti menjaga Allah, yakni dalam bentuk menjaga Allah adalah dikala kita menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh kita melewati perintah tersebut dan apa yang telah Allah izinkan, berpindah kepada apa yang Allah larang. Maka ini termasuk bentuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara hal yang sangat penting untuk dijaga, beliau menerangkan wa min a'dhami ma yajibu hifdzuhu min awamirillahi as-salata. Maka di antara sebesar-besar apa yang Allah wajibkan untuk kita menjaganya dari perintah-perintah Allah adalah perintah salat. Ini wajib untuk dijaga. Wa qad amarallahu ta'ala bil muhafadzah 'alaiha, dan Allah telah mewajibkan, memerintahkan kita untuk muhafadzah, selalu memelihara salat-salat kita. Naam, Allah Ta'ala hafidhu ala salawati wa salatil wusta berfirman dalam surat Al-Baqarah 238, hafidhu, maka jagalah, peliharalah atas salat-salat, yakni salat lima waktu, dan salatil wusta, yakni salat asar. Perintah untuk menjaga sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang akan menghuni jannat al-firdaus adalah barakallahu fikum sifatnya walladhinahum ala sholatihim yuhafidhun. Mereka orang-orang yang memelihara sholat-sholat mereka. Ini barakallahu fikum perintah menjaga sholat. Wa mimma yu'maru bihifdzihi, dan diantara yang diperintahkan Allah untuk kita menjaganya adalah at-taharah, yakni sifat bersuci. Fa innaha miftahu shalah, maka sesungguhnya taharah merupakan kunci pembuka daripada salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah yang memelihara wudu kecuali orang yang beriman saja. Dan diantaranya pula yang Allah perintahkan untuk kita menjaganya adalah bihif al-aiman, yakni janji dan sumpah. Sumpah dan janji-janji Allah memerintahkan kepada kita wahfadhu aimanakum, maka jagalah janji-janji dan sumpah-sumpah kalian. Maka fa innal aiman yaqa'un nasu fiha katsiran, maka janji atau sumpah banyak manusia terjatuh padanya. Wa yuhmilu katsirum minhum ma yajibu fiha, dan kebanyakan manusia mereka menyepelekan janji ataupun sumpah yang mereka lakukan. Naam barakallahu fikum, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan di masa-masa fitnah mereka fayahlifuna walam yastahlifu, mereka mudah bersumpah dalam keadaan mereka tidak diminta, tidak dituntut untuk bersumpah. Padahal kalau sudah bersumpah ini atau berjanji, wajib untuk menjaganya. Namun ternyata kebanyakan manusia mereka yuhmil, menyepelekan, fala yahfaduhu wala yaltazimuhu, mereka tidak menjaganya dan tidak komitmen dengannya. Nah, ini diantara yang diperintahkan untuk kita jaga. Demikian pula yang Allah perintahkan kita untuk memeliharanya adalah hifdzur ra'si wal batn, menjaga kepala kita dan perut-perut kita. Maksudnya bagaimana? Datang dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan istihya al-istihya'u minallahi haqqul haya haqqal haya, yakni merasa malu kepada Allah dengan sebesar-besar rasa malu. Beliau menyebutkan bagaimana bentuk malu kita kepada Allah. Antah fadha ra'sa wa ma wa'a, hendaknya engkau memelihara kepalamu dan apa yang terbetik padanya. Yang di sini wa ma wa'a, yang terbetik padanya, kata Ibn Rajab rahimahullah, yadkhulu fihi hifdzus sam' wal basar wal lisan minal mahrumat, yakni termasuk pada kepala adalah kita memelihara pendengaran kita, memelihara penglihatan kita, pandangan kita, dan memelihara lisan-lisan kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini harus dijaga. Nah, harus dijaga. pendengaran, penglihatan, serta barakallahu fikum di sini, yaitu barakallahu fikum lisan-lisan kita. Terlebih lisan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang tidak menjaganya, na'udzubillah. Rasulullah mensifatkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, fahal yakubun nasu ala manakhirihim, tidaklah manusia diseret, ditelungkupkan, diteret ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan dengan sebab hasil panen lisan-lisan yang dia ucapkan di dunia. Sehingga perlu dijaga lisan kita. Pendengaran kita demikian, basar pandangan kita demikian pula. Nah, kenapa demikian? Karena Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Isra, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta fuad, hati-hati kita, ini semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara hal yang wajib untuk kita menjaganya. Dan diantaranya, nam, wafil jumlah dan dalam jumlah secara global. Maka yahfadu, maka di sini menjaga batasan-batasan Allah adalah dalam semua urusan yang telah Allah tetapkan batasan-batasannya. Baik dalam urusan ibadah, diniyah ataupun juga urusan muamalah dengan manusia, maka kita harus menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Tsa'labah Al-Husyani radhiyallahu anhu, innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni menjaga Allah dalam artian kita menjaga batasan-batasan dan syariat Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan barakallahu fikum membenarkan khabar-khabar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ma'na annahu yuhawwituka fi umurid dini wa dunya walaysa fi umurid dini faqat. Maka barang siapa yang menjaga demikian, inilah sebab pertolongan, yaitu yahfadka, Allah akan menjagamu. Maknanya Allah akan menjagamu baik dalam urusan din, agama, engkau tidak menyimpang, dan urusan dunia, engkau tidak akan sengsara dalam kehidupan dunia, bukan sekedar dalam urusan agama saja. Nah, barakallahu fikum. Menyempurnakan di sini, wa hifdzullahi azza wa jalla lil insani fid dunya. Seorang atau Allah menjaga hambanya di dunia, bentuknya ayyah fadahu fi nafsihi minal afat al-aqliyah wal badaniyah wal fikriyah wa ghairi dzalik. Allah akan menjaga orang tersebut baik dalam jiwanya, dari dalam dirinya berupa yakni rusaknya pemikirannya atau rusak badannya serta akalnya serta yang lainnya. Sehingga lihatlah Allah menjadikan sebagian dari ayat-ayatnya kita dapatkan para ulama, mereka orang-orang yang bertakwa, dalam usia yang sudah sangat senja. Ada yang 90 tahun, ada yang di bawahnya, masih yang namanya hafalan-hafalan mereka, akal-akal mereka masih masya Allah tidak diberi kepikunan, tidak diberi kelupaan yang dahsyat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan itu semua melainkan dengan sebab mereka menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca di pagi hari ini bermanfaat bagi diri kami dan kaum muslimin secara umum, dan ada benarnya datang dari Allah Ta'ala. Adapun fawaid-fawaid yang lainnya kita akan meneruskan dalam pertemuan-pertemuan di majlis Ramadan ini biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.